internasional. Mencari seorang yang mengisi jiwa ini, karena menghabiskan waktu yang cukup lama. Sering aku salah mendapatkan seseorang, membuatku malu akan ketololanku. Tapi percayalah, semua akan baik. Percayalah, cinta akan datang. Percayalah, semua akan baik jika percaya pada cinta. Salah adalah salah, tak ada perbedaannya. Salah besar kecil, tak ada perbedaan. Tapi percayalah, semua akan baik. Percayalah, cinta akan datang. Percayalah, semua akan baik jika percaya pada cinta. Percay, semua akan baik. Percay, cinta akan datang. Percayalah, semua akan. Percayalah, semua akan datang. Percayalah, percayalah, semua akan baik jika percaya pada cinta. Percayalah, semua akan baik. Percayalah, cinta akan datang. Percayalah, semua akan baik jika percaya pada cinta. Oh.